Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, fa ma'ashara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita di majlis yang mulia pada malam hari ini, yang insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kajian rutin kita setiap hari Jumat malam Sabtu ini dengan membahas sebuah karya besar dari al-imamu Muslim alaihi rahmatullah, Sahih Muslim, yang merupakan nukilan dari periwayatan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari jalur periwayatan-periwayatan yang sahihah, dari jalannya al-imamu Muslim alaihi rahmatullah sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bab yang pertama yang berkaitan dengan wajibnya meriwayatkan dari orang-orang thiqat, orang-orang yang terpercaya, yang mereka tidak memiliki atau tidak dikenal sebagai orang-orang yang berani berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka meriwayatkan sebuah hadis, sebuah riwayah dari as-thiqat, dari perawi-perawi yang terpercaya, adalah salah satu syarat utama tatkala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin dihukumi sebagai sebuah hadis yang sahih. Adapun tatkala sebuah hadis telah dihukumi oleh para ulama kita sebagai hadis yang dhaif, hadis yang lemah, yang artinya bukan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka periwayatan yang datang dari model-model hadis yang demikian adalah datang dari orang-orang yang ghairu thiqat, bukan dari perawi-perawi yang terpercaya seperti syarat utama dari hadis-hadis as-sahihah. Dan telah kita jelaskan pula pada pertemuan yang lalu sedikit tentang biografi al-imamu Muslim alaihi rahmatullah, dan ada beberapa hal yang terluput dari penyebutan biografi beliau alaihi rahmatullah, yang insyaallah ta'ala akan kita sebutkan pada malam hari ini untuk membuka majlis kita yang mulia pada malam hari ini, sebelum kita memasuki bab yang kedua yang disebutkan oleh al-imamu Muslim alaihi rahmatullah di dalam as-sahih, yaitu yang berkaitan dengan sebab dari wafatnya al-imamu Muslim alaihi rahmatullah. Telah kita ketahui bersama bahwasanya al-imamu Muslim adalah seorang ulama besar di zamannya. Bahkan para ulama yang hidup di zaman beliau mengambil ilmu-ilmu dari sisi al-imamu Muslim alaihi rahmatullah. Yang ini semua menunjukkan kepada kita bukan hanya sekedar seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu yang mengambil ilmu dari al-imam Muslim, akan tetapi para ulama pun mengambil riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari al-imam Muslim. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwasanya al-imam Muslim adalah seorang yang dibutuhkan oleh dunia Islam. Yang mana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala diriwayatkan oleh al-imam Muslim alaihi rahmatullah, yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya beliau memiliki syarat-syarat tatkala akan menukilkan sebuah periwayatan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana syarat-syarat tersebut menunjukkan kepada kita bahwasanya setiap hadis yang telah diriwayatkan oleh beliau alaihi rahmatullah di dalam kitab as-sahih ini adalah merupakan hadis-hadis sahih, bukanlah hadis-hadis dhaif apalagi maudhu'. Karena syarat-syarat beliau sangatlah ketat. tidak sembarang orang yang bisa meriwayatkan sebuah hadis dari Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Begitu pula sebaliknya, tidak semua orang, tidak semua syekh, tidak semua ulama diambil periwayatan hadisnya oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Beliau bagaikan cahaya di peradaban Islam, yang mana tatkala ajal mendekati beliau alaihi rahmatullah dan akan menjemput beliau alaihi rahmatullah, di sana ada sebab yang telah dijelaskan oleh para ulama kita. Sebab kenapa beliau meninggal atau wafat dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat maut adalah berawal dari sebuah halaqah. Halaqah itu seperti yang kita lakukan ini. Sebuah halaqah yang di situ berisi beliau beserta murid-murid beliau alaihi rahmatullah. Dan di dalam halaqah tersebut disebutkanlah sebuah hadis, yang mana kalau halaqah para ulama al-muhaddithin, contohnya al-imam al-Bukhari, al-imam muslim, dan musannifin dari kutubus sittah yang lainnya, maka yang mereka lakukan adalah bermudzakarah, mengulang-ulang kembali apa yang telah mereka riwayatkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang rutin untuk mereka lakukan. Halaqah-halaqah tersebut bahkan diriwayatkan bisa sampai 50 atau 60 majelis di setiap harinya, yang menunjukkan tentang keuletan mereka dan kegigihan yang ada di sisi mereka alaihim rahmatullah, para ulama al-muhaddithin. Maka dalam satu halaqah di suatu hari, al-imam muslim alaihi rahmatullah menyebutkan atau bermuzakarah bersama murid-murid beliau tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan halaqah yang ada di sisi para ulama tidak mesti keluar dari lisan syekhnya, lisan sang guru. Di sana diberi kesempatan oleh al-imam muslim untuk murid-murid beliau menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang pernah mereka dengar. Satu persatu disebutkan di majelis tersebut atau di halaqah tersebut hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampailah kepada sebuah hadis yang al-imam muslim alaihi rahmatullah tidak pernah mendengar hadis tersebut. Dan hadis yang disebutkan oleh murid, salah satu murid dari al-imam muslim alaihi rahmatullah, kondisi orang tersebut adalah seorang yang siqah, seorang yang terpercaya, dan seorang yang hafidh, hafalannya kuat. Tidak diragukan lagi apa yang dia riwayatkan, apa yang dia sampaikan kepada al-imamu muslim alaihi rahmatullah adalah hadis yang sahih, dari jalur periwayatan yang sahihah, bukan dia ada-adakan. Maka tatkala al-imamu muslim alaihi rahmatullah mendengar sebuah hadis yang sangat asing sekali, tidak pernah seumur hidup beliau dalam bertalabul ilm, dalam menuntut ilmu Al-Quranul Karim ataukah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengarkan hadis tersebut. Maka akhirnya berangkat dari halaqah tersebut, majelis muzakarah tersebut, beliau pulang ke rumah beliau dan masuk ke dalam maktabah, masuk ke dalam perpustakaan pribadi yang beliau miliki, dan menutup rapat pintu maktabah seraya berpesan kepada keluarga beliau yang ada di dalam rumahnya, jangan ganggu aku. Aku memiliki agenda untuk mencari di mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut yang disebutkan oleh muridku dan aku belum pernah sama sekali mendengarnya. Jadi pada malam tersebut al-imam muslim mengatakan kepada keluarganya untuk tidak ingin diganggu. Jika ada tamu, katakan bahwasanya al-imam muslim alaihi rahmatullah sedang sibuk mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau tenang dan mengetahui bahwasanya hadis tersebut adalah benar-benar hadis yang sahih, yang merupakan ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sepanjang malam, dari awal malam setelah salat Isya sampai al-fajr, beliau belum menemukan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mendekati waktu subuh, sejenak atau sebentar lagi azan subuh berkumandang, diketuk pintu maktabah beliau oleh keluarga beliau, oleh istri beliau, mengatakan bahwasanya, wahai imam, engkau belum makan malam. Dan ini ada satu keranjang kurma telah diberikan hadiah untuk kita oleh tetangga kita. Bolehkah aku membuka pintu maktabah ini dan mengantarkan satu keranjang kurma tersebut kepada dirimu? Maka diizinkan oleh al-imamu Muslim alaihi rahmatullah. Walhasil, setelah waktu fajar, sholat subuh tiba, beliau melaksanakan sholatul fajar secara berjamaah dan kembali lagi ke maktabah beliau. Belum sempat makan malam, belum sempat sarapan, kembali lagi ke maktabah beliau untuk mencari satu hadis tersebut yang tidak pernah didengar sekalipun oleh al-imamu Muslim alaihi rahmatullah, yang sepanjang malam belum beliau temukan. Tentunya beliau membuka kitab-kitab yang beliau miliki di maktabahnya, apakah itu musannafat ataukah musnadat, dan yang misalnya dari kitab-kitab para ulama yang telah mendahului beliau dalam menuliskan karya-karya mereka, menukilkan riwayat-riwayat hadis Nabi SAW. Sampai akhirnya setelah sholatul fajr, beliau masuk kembali ke maktabahnya dan mulai memakan kurma yang telah diberikan oleh istri beliau tadi, yang merupakan hadiah dari tetangga beliau alaihi rahmatullah. Satu persatu dimakan kurma tersebut tanpa beliau terasa, hingga satu keranjang kurma itu habis. Dan mungkin teman-teman yang berada di bidang kesehatan mengetahui bahwasanya kurma itu mungkin memiliki sifat panas. Iya, Bro Fi. Memiliki sifat panas. Walhasil, tatkala habis kurma yang ada di keranjang tersebut, beliau dapatkan hadis yang telah disebutkan oleh murid beliau sendiri. Dengan habisnya kurma tersebut, dapatlah beliau sabda Nabi SAW yang akhirnya beliau memiliki sebuah kesimpulan bahwasanya hadis tersebut adalah benar-benar hadis yang sahih. Jadi sepanjang malam dan setelah sholatul fajar, beliau tidak makan sesuatu kecuali kurma yang masuk ke dalam perut beliau, yang akhirnya dijelaskan oleh para ulama, disitulah awal mula penyakit yang diderita oleh al-imam Muslim alaihi rahmatullah, karena terlalu banyak mengkonsumsi kurma, sesuatu yang panas yang bisa memudaratkan apakah lambungnya ataukah ususnya. Dengan misalnya teman-teman yang berada di bidang kesehatan yang lebih paham, yang mana di situ awal mula sakitnya beliau sehingga beliau tidak bisa lagi ikut halaqah muzakarah, majelis muzakarah yang rutin diadakan setiap harinya oleh beliau bersama murid-murid beliau. Dan akhirnya dengan penyakit itulah merupakan salah satu sebab beliau dijemput oleh malaikat maut, dalam artian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau pada tahun 261 Hijriah, yang itu semua telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Dan dengan meninggalnya, wafatnya al-imamu Muslim alaihi rahmatullah, maka cahaya Islam ketika itu di zaman abad ketiga Hijriah redup, karena al-imamu Muslim alaihi rahmatullah merupakan ulama yang aktif sekali dalam menuliskan dan melahirkan karya-karya ilmiah, di antaranya adalah karya besar ini, sahih al-imam Muslim alaihi rahmatullah. Maka ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kisah mengapa atau kisah sebab wafatnya beliau ini bisa kita ambil pelajaran besar tentang bagaimana semangat yang ada di sisi para ulama kita dalam menuntut ilmu, mencari warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka tidak memikirkan perkara-perkara yang lain. Bercengkrama dengan keluarganya, bercengkrama dengan tetangganya, dengan teman sejawatnya dan semisalnya, tidak ada pikiran itu. Murni untuk mencari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memakan waktu sekian lama. Mungkin kita berada di maktabah atau perpustakaan pribadi rumah kita, enggak tahan 1, 2 jam, 3 jam paling lama sudah panas. Sudah ingin berkegiatan, bercengkrama dengan anak dan istri kita. Keluar, bersosialisasi, kalau bahasa orang sekarang. Tapi al-imam Muslim alaihi rahmatullah telah memberikan pelajaran besar bagi kita. Yang mana berkali-kali saya ulangi di dalam majelis, la yanalul ilma birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan bisa didapatkan dengan jasad yang santai-santai. Pasti kalau seorang sudah ingin menjadi talibul ilmi, mencari ilmu, mengambil warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti capek. Pasti capek. Tidak akan mungkin dia bisa santai sementara ilmu tersebut terus datang kepadanya. Hafalan datang sendiri kepada dia. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam datang sendiri kepada dia. La, ini mustahil. Karena dalam menuntut ilmu syar'i ada jalan-jalannya, ada cara-caranya. Yang mana jalan-jalan tersebut akan memberikan konsekuensi besar kepada kita, yaitu tidak bisanya kita bernikmat-nikmat, berfoya-foya dengan sekian banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan di muka bumi ini. Pasti kita harus mengorbankan apa yang kita miliki dari perkara-perkara duniawi. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita akan melanjutkan dari bab kedua yang telah saya sebutkan pada majlis yang lalu, bahwasanya bab yang tertulis di kitab sahih al-Imam Muslim ini adalah hasil ijtihad dari al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Disebutkan oleh beliau bab yang kedua, babu taghlidil kadhibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab yang berkaitan dengan kerasnya ancaman bagi mereka yang berani berdusta atas nama Nabi atau atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan beberapa hadis di bawah bab ini. Hadis yang berkata al-Imam Muslim alaihi rahmatullah bisanadhi dari sahabat yang mulia Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la takzibu alayya fa innahu man yakzib alayya yalijin nara. Hadis yang sahih tentunya karena diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takzibu alayya, larangan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la takzibu alayya, janganlah kalian sekali-kali berdusta atas namaku. Sudah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu kala, sejak awal-awal risalah Islam, jangan berani untuk berdusta atas namaku. Fa innahu man yakzib alayya yalijin nar, karena barang siapa yang berani berdusta atas namaku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yalijin nar, maka dia akan merasakan pedihnya api neraka. Ancaman keras dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebuah kaidah yang ma'ruf yang telah kita ketahui bersama di dalam syariat Islam yang mulia ini, tatkala ada sebuah amalan, sebuah dosa dan kemaksiatan yang Allah Subhanahu wa taala ataukah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ancam dengan ancaman neraka wal iyadzu billah, artinya dengan ancaman yang keras, maka itu adalah jenis dosa kabirah, minal kabairid dzunub, jenis dosa-dosa besar. Jadi kabair ad-dzunub sangat banyak sekali macamnya. Di antaranya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, dan yang semisalnya yang disebutkan oleh al-Imam Adz-Dzahabi alaihi rahmatullah dan ulama yang lainnya. Di antaranya kabair ad-dzunub, dosa-dosa besar, adalah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari mana kita mengetahui bahwasanya berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam adalah dosa besar? Dari ancaman yang telah disebutkan dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu man yakzib alayya yalijin nar, barang siapa yang berani berdusta atas namaku yalijin nar, maka dia akan merasakan pedihnya api neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini bukan hanya sekedar gertakan, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan ini dari hawa nafsunya. Semata-mata ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala Nabi alaihi salatu wasallam mengancam mereka yang berani berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wasallam dengan an-nar, kalau kita mau telusuri ucapan siapa ini, hakikatnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. tidak masuk dalam pembahasan ini. Mereka yang berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wasalam dengan tujuan yang baik misalkan, tidak akan bisa terbedakan. Secara umum Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan man yak fa innahu man yakzib alayya yalijinnar. Apakah mereka memiliki niat yang baik untuk mentasyji, memotivasi manusia untuk beramal soleh misalkan, niat-niat tersebut tidak akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia berani berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wasalam dengan niat sebaik apapun, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan merealisasikan apa yang telah diucapkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam dari apa yang dia rasakan, pedihnya api an-nar, neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang pertama di dalam bab ini. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang berikutnya dari sahabat yang mulia, berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah bisanadihi an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man ta'ammada alayya kadhiban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa yang sengaja untuk berdusta atas namaku, falyatabawwa, maka hendaknya dia persiapkan tempat duduknya dari api neraka. Dia persiapkan, falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Ini sama seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya, ancaman keras. Akan tetapi di sini ada tambahan lafaz dari Nabi alaihi salatu wasallam, ta'ammada, sengaja untuk berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wasallam. Dan yang semakna dengan ini adalah riwayat yang berikutnya yang dinukilkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dengan sanadnya berkata Nabi alaihi salatu wasalam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, jadi hanya perbedaan antara dikedepankannya kalimat atau lafaz ta'ammada pada riwayat yang pertama, kemudian riwayat yang kedua lafaz ini diakhirkan, man kadzaba alayya muta'ammidan. Kalau riwayat yang pertama tadi, man ta'ammada alayya kadziban, maknanya sama. Barang siapa yang berani berdusta atas namaku dengan sengaja, muta'ammid, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka persiapkanlah tempat duduknya nanti dari api neraka. Di sinilah telitinya Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Dengan makna yang sama, akan tetapi bentuk lafaz yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbeda. Ada yang dikedepankan, ada yang diakhirkan. Dinukilkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dengan dua periwayatan yang berbeda tersebut. Berbeda dengan ulama-ulama yang lainnya. Kita ambil contoh misalkan Al-Imam An-Nasa'i alaihi rahmatullah, atau lebih ke depan lagi Al-Imam Tirmidzi di dalam Al-Jami'. Tatkala beliau menemukan dua hadis dengan makna yang sama walaupun lafadznya berbeda, maka beliau akan menukilkan satu periwayatan saja. Dan kelebihan Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di sini, beliau teliti orangnya. Jadi walaupun satu hadis atau dua riwayat, afwan, walaupun dua riwayat memiliki satu makna yang sama, dua riwayat memiliki satu makna yang sama, maka beliau tidak akan mencukupkan dengan satu riwayat saja, akan dinukilkan dua-duanya. Oleh karena itu, kalau masih ingat antum, kemarin ayah Anna sempat sebutkan bahwasanya jumlah hadis yang ada di kitab Sahih Muslim dengan pengulangan dan dengan tidak adanya pengulangan dibedakan di sana. Pengulangan seperti ini misalkan. Kalau tanpa pengulangan, jumlah-jumlah hadis yang ada di Sahih Al-Imam Muslim adalah 3033 hadis. Kalau dengan pengulangan, seperti yang telah kita sebutkan kemarin, 7000 sekian hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka makna dua riwayat ini sama. Tapi dua-duanya dinukilkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Kalau kita sebagai talibul ilm yang istilahnya masih berada di tingkatan dasar, maka kita tidak akan merasakan faedah yang sangat penting dalam dinukilkannya dua riwayat ini. Akan tetapi jika kita sudah sedikit banyak mengetahui dasar-dasar ilmu yang disebut dengan fan al-mustalah al-hadith, maka perbedaan riwayat ini tatkala dinukilkan oleh al-musannif, seorang yang menulis karya-karya ilmiah, maka ini akan terasa sekali. Apakah dua hadis ini benar-benar pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ataukah hanya perbedaan yang satu dikedepankan, yang satu diakhirkan, dalam artian hanya perawi-perawinya saja yang salah. Maka itu kitab Sahih Muslim ini tempatnya untuk kita merujuk. Apa benar dua-duanya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah salah satunya merupakan kesalahan dari perawi-perawi yang meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Walhasil, kita tidak berpanjang lebar yang berkaitan dengan ini. Di sini kita bisa melihat ketelitian yang jeli sekali dari Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Dua riwayat dengan makna yang sama, yaitu tatkala seorang berani berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wasallam dengan ta'ammad, dengan menyengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka kelak di yaumul qiyamah wal iyadhu billah. Kemudian dinukilkan pula oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah dengan sanadnya dari Al-Mughirah, yang beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna kadziban alayya laisa ka kadzibin ala ahad, faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Riwayat yang berikutnya lagi ada tambahan di sana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna kadziban alayya, sesungguhnya seorang yang berdusta atas namaku, laisa ka kadzibin ala ahad, tidaklah sama seperti mereka yang berdusta atas nama orang lain selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang berdusta atas nama Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidaklah sama dengan seorang yang berdusta selain atas nama Nabi, atas nama si fulan, atas nama si allan, atas nama teman-temannya. Laisa kakadzibin ala ahad, berbeda. Karena kalau seorang berdusta atas nama si fulan, dia menukilkan, si fulan pernah mengatakan demikian, atau ustaz fulan pernah mengatakan demikian, atau syekh fulan pernah mengatakan demikian, padahal syekh tersebut, ustaz tersebut, si fulan tersebut tidak pernah mengatakan. Ini berdusta atas nama si fulan tadi. Ini sudah perkara yang besar. Akan tetapi tatkala seorang berani berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia katakan Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda demikian, demikian, dan demikian. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah mengucapkan sabda tersebut, maka perbedaan yang tampak jelas antara dua amalan yang sama-sama berdosa dan mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala ini. Kalau kita berdusta atas nama Ustadz Fulan atau Syekh Fulan atau Si Fulan, maka tidak akan mendatangkan kemudaratan yang besar. Berbeda tatkala kita berani wal'iyadzubillah berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam, maka syariat Islam yang tercoreng. Seakan-akan kita telah mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam telah berdusta, telah menyembunyikan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berbahaya sekali. Dampaknya luar biasa besarnya. Mencoreng syariat Islam yang mulia ini. Mencoreng agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi alaihi salatu wassalam adalah seorang yang ma'sum. Seorang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang diucapkan oleh beliau alaihi salatu wassalam merupakan syariat kita. Tatkala Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan dasar dari seorang yang melakukan salat tatkala. Berbeda dengan apa yang diamalkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, maka amalannya tertolak. Syariat Islam. Beda halnya tatkala kita berdusta atas nama fulan, syekh, ataukah ustaz fulan tadi. Tidak ada dampak yang berkaitan dengan amalan-amalan ibadah kita, syariat-syariat Islam. Oleh karena itu kata beliau alaihi salatu wassalam, inna kadziban alayya laisa ka kadzibin ala ahad. Mereka yang berdusta atas namaku berbeda, tidak sama tatkala ada yang berdusta atas nama orang lain yang bukan Nabi alaihi salatu wassalam tentunya. Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, barang siapa yang berani berdusta atas namaku, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Begitu pula di riwayat yang berikutnya yang menutup bab yang kedua ini yang dinukilkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, sama dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan periwayatan seperti yang sebelumnya tadi, akan tetapi tanpa lafaz inna kadziban alayya laisa ka kadzibin ala ahad. Tambahan ini adalah tambahan yang datang dari sahabat lain selain Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Yang mana bab yang kedua ini yang telah kita baca satu persatu dan telah menyelesaikan bab yang kedua yang dinukilkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, hakikatnya adalah hadis-hadis yang telah diriwayatkan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Jadi hadis ini, man ta'ammada alayya kadziban falyatabawwa maq'adahu minan nar, atau lafaz man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, ini adalah riwayat yang dinukilkan pula, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, akan tetapi dari jalur periwayatan yang berbeda. Al-Imam Muslim memiliki syekh sendiri, guru-guru sendiri, begitu pula Al-Imam Al-Bukhari memiliki guru-guru sendiri. Akan tetapi riwayat-riwayat yang mereka ambil dari guru-guru mereka, dari masyayikh mereka, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu di sini dijelaskan bahwasanya ucapan Nabi alaihi salatu wasallam ini pun dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya hadis ini benar-benar hadis yang sahih. Tatkala sudah Imam Al-Bukhari yang meriwayatkan, begitu pula Imam Muslim, maka sudah tidak diragukan lagi tentang kesahihan, keabsahan dari hadis-hadis tersebut yang bersumber dari Nabi kita Muhammad alaihi assalatu wassalam. Maka ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, bab yang kedua ini adalah berkaitan dengan kerasnya ancaman mereka yang berani berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan jangan kita berpikir tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengucapkan sabda ini, lantas kita berpikir apakah ada mereka orang-orang yang berani berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka fikiran-fikiran seperti ini hakikatnya adalah waswas syayatin, syubhat-syubhat syaitaniyah yang tidak boleh kita menoleh kepadanya. Karena tatkala kita sempat berpikir demikian, secara tidak langsung kita telah menuduh Nabi alaihi salatu wassalam wa'iyadhu billah bahwasanya beliau mengucapkan sebuah ucapan yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya, tidak terjadi di zaman kita sekarang ini, wa'iyadhu billah. Apapun yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa wahyu dari Allah azza wa jalla, apapun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah ucapan-ucapan terbaik. Oleh karena itu Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW adalah dua pondasi utama di dalam syariat kita. Jadi tatkala Nabi SAW mengancam mereka orang-orang yang berani berdusta atas nama Nabi SAW muta'amid dengan sengaja, maka yang pertama-tama kita yakini, harus kita meyakini, di sana pasti ada orang yang berani berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak mungkin tidak. Ini adalah keyakinan i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Terlepas dari apakah kita mengetahui siapa yang berdusta ataukah siapa yang tidak. Siapa yang berani menyengaja untuk berdusta atas nama Nabi, siapa yang hanya berpura-pura atau tidak sengaja. Terlepas dari itu, keyakinan kita yang pertama kali harus kita yakini bahwasanya di sana ada orang yang berani berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam muta'ammidan dengan sengaja. Setelah itu baru kita melihat waqi' yang ada. Tidak usah kita melihat di zaman al-Imam atau a'immatus salaf. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang selain mereka. Musannifin kutubus sittah al-ma'rufah. Tidak usah kita melihat ke sana. Kita melihat ke zaman kita. Yang mana kita berada di akhir zaman sekarang. Berapa banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang palsu. Yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetapi di mimbar-mimbar Jumat mereka. Di majelis-majelis zikir mereka. Di halaqah-halaqah mereka. Disebutkan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tanpa mereka takut. Terlepas apakah mereka dengan sengaja berani berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah mereka jahil? Yang zahir wallahu ta'ala alam juhala. Mereka adalah orang-orang jahil. Akan tetapi tatkala yang mengucapkan ini, yang saya maksudkan adalah hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis yang palsu, kita melihat bahwasanya mereka adalah orang-orang yang terpelajar. Bukan orang-orang awam biasa. Orang-orang yang terpelajar. Yang mengkaji hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan sebahagian mereka menghafal asar-asar dari para ulama. Perkataan Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Nawawi, Al-Imam Ad-Darqutni. Dan yang semisalnya dari para ulama Syafi'iyah kata mereka. Dihafal oleh mereka. Dalam artian mereka bukan orang awam, bukan orang jahil. Akan tetapi berani mengucapkan apa yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan lantang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. A'udzubillah. Ini kesesatan yang nyata yang ada di sisi mereka. Kalau kita ingin sedikit memberi contoh tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak kepalsuan di sana. Silahkan antum buka kitab yang menjadi panutan mereka, pegangan mereka, yang berjudul Fadail Al-A'mal. Sekian banyak hadis dhaif bahkan maudhu' diriwayatkan di dalam kitab tersebut. Akan tetapi dengan santainya guru-guru mereka mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal kalau mereka mau sedikit saja menelaah, mempelajari, mengcross check apakah benar ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah bukan, dengan mudah mereka akan mendapati bahwasanya itu bukan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sebenarnya yang kita salahkan bukanlah mereka yang berpegang teguh, bertamasuk dengan kitab tersebut. Akan tetapi siapa yang melahirkan karya tadi? Siapa yang menuliskan, merangkum sekian banyak hadis-hadis kata dia dari Nabi alaihi salatu wasallam padahal bukanlah apa yang telah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita waqi' yang ada, kenyataan yang ada, menunjukkan benarnya ucapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya di sana ada orang-orang yang berani berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah kita sebutkan di awal majlis, walaupun mereka memiliki niat yang terbaik, bukan niat baik, terbaik, niatnya mulia, paling mulia, untuk memotivasi manusia beramal soleh, memotivasi manusia untuk meninggalkan kemaksiatan, memotivasi manusia untuk sholat berjamaah di masjid dan yang semisalnya. Maka niat-niat terbaik mereka, niat-niat termulia mereka, kita katakan apakah tidak cukup bagimu hadis-hadis sahih yang telah diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Apakah tidak cukup? Padahal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang yang telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawami'ul kalim. Ucapan yang sedikit akan tapi maknanya luas sekali. Dan hadis-hadis sahih rata-rata seperti ini. Lafaz-lafaz Rasul sallallahu alaihi wasallam sedikit sekali. La dirar wala dirar. Innamal a'malu binniyat. Dan yang misalnya dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang singkat akan tetapi maknanya sangatlah padat. Oleh karena itu tatkala kita melihat kenyataan yang pahit seperti ini, maka ini menambah keimanan kita terhadap apa yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sekaligus memberikan faedah kepada kita untuk kita berhati-hati dalam menukilkan secara serampangan, menukilkan sembarangan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jika kita tidak tahu apakah itu sabda Nabi alaihi salatu wasallam ataukah bukan, hendaknya diam. Jangan sampai kita mengira-ngira, oh ini sepertinya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya disampaikan keluarganya kah, ke ayahnya, ke ibunya, ke adiknya, dan yang seterusnya dari kerabat-kerabat dia. Kalau Anda tidak yakin, kalau antum tidak yakin itu apakah ucapan Nabi alaihi salatu wasallam ataukah tidak, diam, jangan. Kalau mau disampaikan secara makna, tapi jangan disandarkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda demikian. Hati-hati. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang berani berdusta dengan sengaja, hati-hati. Persiapkan tempat duduknya dari api neraka. Tapi kalau tidak sengaja, masuk kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama yang kita sebutkan, la takdzibu alayya, jangan kalian berdusta atas namaku. Jadi apakah sengaja ataukah tidak sengaja, maka semuanya tercela di dalam syariat Islam. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan merasakan dan mendapatkan pedihnya api neraka yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi mereka yang berani menyandarkan satu ucapan yang tidak pernah dinukilkan atau tidak pernah dikeluarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala alam. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini, yang insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Akan kita memasuki pembahasan atau bab yang ketiga yang diberi judul al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babun nahyi anil hadisi bikulli ma sami', larangan, suatu bab yang berkaitan dengan larangan untuk kita menyampaikan semua yang telah kita dengar. Insyaallah taala akan kita rinci pembahasannya pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.